Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Su'alun athabakumullah. Pertanyaan, semoga Allah memberi kalian pahala, engkau pahala wahai Syekh. Idza maddal idza maddal kuffaru yadahum liyusafihu idza maddal kuffaru yadahum liyusafihu hal tu'ridu hal u'ridu ya. Penanya menanyakan kepada Syekh, idza maddal kuffaru, apabila orang-orang kafir mengulurkan, madda mengulurkan, yadahum tangan-tangan mereka, liyusafihu untuk berjabat tangan. Apabila orang-orang kafir itu mengulurkan tangan-tangan mereka untuk berjabat tangan, hal u'ridu, apakah saya berpaling, menolak berjabat tangan dengan mereka? Al-jawab, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, idza sallamu alayka, apabila mereka mengucapkan salam atasmu, wa maddu aydiyahum ilaika, dan mereka mengulurkan tangan-tangan mereka kepadamu, fasafihhum, maka sambut tangan mereka untuk berjabat tangan. Ma fihi ba'sun. Tidak ada masalah padanya. Boleh. Jadi apabila mereka yang mendahului mengucapkan salam, dijawab salam yang semisal. Mereka mengulurkan tangan untuk berjabat tangan, disambut, ya, diterima tangannya untuk berjabat tangan. Maaf ibas, la bas, tidak mengapa. Hal itu tidak mengapa, tidak ada masalah padanya. Baik, amma annaka tabda'uhum bis-salami wa bil-musafahati fa hadza la yajuz. Amma adapun, ya, annaka tabda'uhum bis-salam wa bil-musafaha, engkau yang mendahului mereka mengucapkan salam, dan engkau yang mendahului mengulurkan tangan untuk menjabat tangan mereka, fahadha la yajuz, maka ini tidak boleh. Baik, sebagaimana kita ketahui telah datang hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam, la tabda'uhum bis-salam. Ya. Nabi alaihi salatu wassalam berkata, jangan kalian memulai mengucapkan salam kepada mereka. Fa idza sallamu alaikum faruddu, dan apabila mereka yang memulai salam kepada kalian, maka jawab. Nah, telah datang hadis tentang salam. Larangan Nabi memulai mengucapkan salam kepada orang kafir, tapi jika mereka mengucapkan salam, ya, maka dijawab. Tayyib. Kemudian disamakan hukumnya dengan itu secara kias al-musafahah, berjabat tangan. Nah, jangan mendahului mengulurkan tangan untuk menjabat tangan orang kafir, tapi jika dia yang mendahului mengulurkan tangan, maka kita tidak menolaknya, kita menyambutnya. Begitu makna. Ya, jawaban Syekh. Difahami ini? Soalun, pertanyaan berikutnya. Man qala bidzahabi ilal arrafin. Man qala bidzahabi ilal arrafin fi muhawalatil bahthi anil mafqudi min al amwali mathalan wa huwa ya'taqidu annahu la yajuzu adh-dhahabu ilayhim fi shifa'in min marad. Man qala, siapa yang mengatakan bidzihab bolehnya pergi ya ilal arrafin kepada para arraf dukun juru ramal paranormal fi muhawalatil bahthi dalam upaya muhawala upaya al bahthi pencarian anil mafkudi akan sesuatu yang hilang pencarian sesuatu yang hilang minal amwali dari harta benda yang dimiliki masalah misalkan sebagaimana dilakukan oleh banyak orang jika ada hartanya hilang, hilang mobilnya atau semisalnya ya dia pergi ke dukun paranormal agar diramal di ya dicarikan di mana posisi mobilnya atau semisalnya di mana hartanya dalam rangka pencarian harta yang hilang. Nah, wa huwa ya'taqidu dalam keadaan dia berakidah berkeyakinan annahu la yajuz bahwa sesungguhnya tidak boleh la yajuzu dhahabu ilaihim tidak boleh pergi kepada mereka fi shifa'in min marad dalam hal ya mencari kesembuhan dari satu penyakit dia berkeyakinan tidak boleh pergi kepada dukun-dukun itu ya dalam hal mencari kesembuhan dari penyakit. Nah, bagaimana permasalahan ini? Al-jawab kata Syekh, la yajuzu hada. Ini tidak boleh. Ya, la yajuzu hada. Tidak boleh mendatangi dukun paranormal, tidak boleh datang kepada mereka untuk berobat. Ya, mencari kesembuhan dari suatu penyakit. Tidak boleh datang kepada mereka untuk bertanya masalah ghaib ya, dan sesuatu yang hilang ya. Kita ditunjukkan tempatnya, pensusinya, siapa pencurinya ya. Tidak boleh, ini tidak boleh. Lianna man ata'arrafan lan tuqbala lahu salatun 40 yawman. Karena sesungguhnya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda man ata'arrafan barang siapa mendatangi seorang arraf, seorang dukun yang dikenal ya ahli dalam meramal sesuatu lan tuqbala lahu salatun 40 yawman tidak akan diterima salatnya 40 hari. Akhrajahu Muslim wagayah dikeluarkan oleh Muslim dan yang lainnya. Hadis sahih. Ini iqabnya tidak diterima salatnya 40 hari. Sekadar datang. Ya, bertanya sesuatu kepadanya, meskipun dia tidak membenarkan, meskipun dia tidak membenarkan ucapannya, tapi datang, mendatangi dan bertanya kepadanya, mendengarkan ucapannya, maka tidak diterima sholatnya 40 hari. Nah, sini dikatakan man ata'arrafan lan tuqbalu sholat 40 yaum. Man ata'arrafan au kahinan, kemudian hadis yang lain, man ata'arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Barang siapa mendatangi arraf, juramat, atau kahinan, atau dukun, fasaddaqahu, ya, ini salah ini, fasaddaqatun. Nah, dibenarkan, taknya diganti dengan alha. Salah cetak, aswab, fasaddaqahu, bukan fasaddaqatun. Fasaddaqahu. Kemudian dia membenarkan bima yaqul, apa yang diucapkannya. Faqad kafara, maka sungguh dia telah kafir, bima unzila ala Muhammad, terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diturunkan kepada Muhammad alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an ada ayat yang menyatakan, ya, bahwa tidak ada yang mengetahui perkara ghaib di langit dan di bumi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, berarti mendustakan ayat ini, mendustakan Al-Quran. Ini yang dimaksud mendustakan apa? Kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidhi, An-Nasai, Ahmad dan yang lainnya. Ya, hadis ini sahih. Hadits ini menunjukkan apabila seseorang dalam keadaan menyadari sepenuhnya perkara ini, ya, sadar, mengerti dalam Al-Quran ada ayat tentang itu, kemudian tetap datang, ditegaskan dalam Al-Quran tidak ada yang mengetahui perkara ghaib kecuali Allah Ta'ala, kemudian dia tetap datang kepada dukun itu bertanya perkara ghaib, maka dia kafir dengan kufur akbar. Kufur akbar ini, ini pembatal keislaman, karena dikatakan kafar bima unzila ala Muhammad. Ya. Adapun jika orang itu datang sebagaimana kata Ibnu Utsaimin rahimahullah pada sebagian penjelasan beliau, datang dalam keadaan dia tidak menyadari hal itu. Ya, ini tidak terbetik dalam hatinya untuk mendustakan Al-Qur'an. Ya, hanya saja dia dalam keadaan tidak mengerti perkara ini, dia dalam keadaan bodoh, ya, kemudian dia datang, maka kufurnya adalah kufur asghar. Nah, kufurnya adalah kufur kecil. Baik, walamma su'ila 'anil kuhan, dan tatkala ditanya tentang al-kuhan, Nabi SAW ditanya tentang para dukun, qala sallallahu alaihi wasallam la ta'tihim, engkau jangan mendatangi mereka. Hadis ini dikeluarkan oleh Muslim. Fala yajuzu dhahabu ilaihim hatta walau lam yusaddiqhum. Kesimpulannya, fala yajuzu dhahabu ilaihim, maka tidak boleh datang kepada mereka, hatta, meskipun, walau lam yusaddiqhum, meskipun, ya, tidak membenarkan mereka, sekalipun tidak membenarkan mereka. Jika datang kepada mereka, ya, dengan keyakinan ada yang mengetahui perkara gaib selain Allah Ta'ala, tahu itu ada dalam Al-Quran, tapi dia tetap datang kepada mereka, ini namanya mengkafiri Al-Quran. Ini pembatal keislaman. Sudah sampaikan tadi, karena siapa datang kepada mereka dalam keadaan tidak sadar masalah perkara ini, ya, perkara ini dia tidak menyadarinya, ya, maka dia telah melakukan satu kekufuran kecil. Ya. Ya, ini dia membenarkan, ya, membenarkan, tapi dalam keadaan tidak menyadari hal ini sepenuhnya, maka ini kufur kecil. Kalau siapa datang kepada mereka dalam keadaan hanya datang bertanya dan tidak membenarkan, tetapi tetap datang, maka masuk pada hadis yang pertama, ya, yaitu tidak diterima sholatnya 40 hari. Ini hukumannya. Allah musta'an. Soal pertanyaan berikutnya. Kayak ini yang terakhir pada dars kita, majelis kita. Atsabakumullah, semoga Allah memberimu pahala. Man ankara haditsan, barang siapa mengingkari suatu hadis atau hukman atau suatu hukum min al-ahkami, dari hukum-hukum syariat yang ada. Bidakwa dengan dakwa dengan klaim, dakwa yakni klaim, dengan klaim, dengan dalih, an hadza haditsun ahad, bahwasanya ini, ya, hadis ini, hukum ini, dalilnya adalah hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang tidak sampai pada tingkatan mutawatir. Nah, hal yukaffaru bidzalik, apakah dia dikafirkan dengan itu? Al-jawab, jawabannya la yukaffaru bidzalik, kata Syekh. La yukaffaru bidzalik, dia tidak dikafirkan dengan sebab itu. Idza kana muta'awwilan, apabila dia dalam keadaan menakwilkan perkara itu. Artinya terkena syubhat. Dalam keadaan dia menakwilkan perkara itu, artinya dia terkena syubhat. Ada unsur kejahilan, kebodohan padanya gara-gara syubhat. Ya, dia terpengaruh dengan satu syubhat. Lianna aktsara haula'i, karena sesungguhnya mayoritas mereka itu muqalliduna. Mereka adalah para pembebek, ya. Yang hanya membebek liman qablahum, kepada tokoh-tokoh sebelum mereka. Taklid buta, ya, membebek secara buta. Pemuta'awilun, dan mereka melakukan penakwilan, terkena syubhat orang-orang sebelumnya, tokoh-tokoh sebelumnya, terpengaruh dengan syubhat itu. Jadi ada unsur kejahilan padanya, ketidakfahaman. Ya. Fala yukafaru, maka mereka tidak dikafirkan. Walakin, akan tetapi, yukhatta'una wa yudhallalun. Mereka disalahkan, wa yudhallalun, dan mereka disesatkan. Dikatakan mereka salah dalam perkara itu, dan mereka telah sesat jalannya. Ya. Tapi tidak bisa sampai dikafirkan, karena ada unsur penakwilan yang mereka lakukan gara-gara terpengaruh satu syubhat. Ada udzur, ya, diberi udzur kebodohan di situ. Ada udzur bil jahil. Ada udzur, ya, ketidaktahuan, kebodohan, kejahilan gara-gara syubhat. Bisa dipahami ini? Naam. Nah, ini masalah ini adalah syubhat, ya, yang dibuat oleh orang-orang Mu'tazilah, yang membagi hadis menjadi hadis mutawatir, hadis ahad, dengan konsekuensi hukum yang berbeda. Itu yang mereka inginkan. Adapun pembagian hadis mutawatir, hadis ahad dalam mustalah ada, tapi, ya, selama hadis itu keabsahannya, ya, menurut tinjauan kaidah ilmu mustalah hadith, ilmu hadith, keabsahannya bisa dipertanggungjawabkan, derajatnya sahih atau derajatnya hasan, ya, itu sabit, itu benar, itu tetap dari Nabi SAW, maka itu hujjah dalam masalah hukum syariat, meskipun itu dalam masalah akidah, meskipun sanadnya gharib, sanadnya hanya dari satu jalur atau dari dua jalur, aziz namanya, atau dari tiga jalur, hadis masyhur, meskipun tidak sampai pada tingkatan mutawatir yang jalur riwayatnya sangat banyak sehingga tidak mungkin salah dan tidak mungkin ada kedustaan, maka sama-sama hujjah. Itu ahlus sunnah. Adapun mu'tazilah, ya, syubhat mu'tazilah, mereka mengatakan yang bisa jadi hujjah dalam masalah akidah, ya, hukum yang terkait dengan akidah adalah hadis mutawatir yang memang jalur riwayatnya banyak, tidak mungkin salah, tidak mungkin ada kedustaan. Adapun jika itu hadis ahad, jalurnya hanya satu, gharib, atau hanya dua, aziz, atau hanya tiga, dan semisalnya masyhur, tapi tidak sampai mutawatir, maka itu tidak meyakinkan dan tidak bisa jadi dasar dalil dalam masalah akidah. Nah, ini kesesatan Mu'tazilah yang wajib diwaspadai, ya. Jadi mereka disesatkan, yang terbawa oleh syubhat ini, terpengaruh oleh syubhat ini, sehingga ada penakwilan seperti itu. Ketika menolak satu hadis atau hukum, maka kita katakan dia sesat. Nah, tapi kita tidak sampai mengkafirkan, karena ada unsur apa? Ada udzur kejahilan badannya gara-gara syubhat. Nah, bisa dipahami? Barakallahu fikum. Nakta fi bihada. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.